Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab At-Takrir As-Sadidah ya. Halaman 161 menjelaskan tentang haid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi tarikatan asayalanu wa yuqalu hadzal wadi idza sala. Pengertian haid secara bahasa, haid adalah mengalir ya. Ada satu kalimat dalam bahasa Arab yang berbunyi hadzal wadi, artinya mengalir. Apa itu wadi itu? Lembah ya. Air di lembah mengalir. Fasaran da mujibillah yahruju min aksorohimil mar'ah ala sabili sihah. Secara syariat, haid adalah darah tabiat perempuan yang keluar dari apa, dari ujung atau bagian terdalam rahim perempuan, dan keluarnya itu dengan keadaan sehat ya, artinya tidak keluar karena penyakit. Sarhu ta'rifi da mujibillah ay damun tabi'iyun kama qala sallallahu alaihi wasallam hada syai'un katabahullahu ala banati adam. Maksud dari kalimat atau kata da mujibillah adalah darah tabiat ya, darah tabiat perempuan. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi. Nabi bersabda, ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada perempuan-perempuan ya, kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Yahruju min aksi rohimil mar'ah bihila fidamil fasad fa innahu yahruju min adna rohimil mar'ah. Darah haid adalah darah yang keluar dari bagian terdalam rahim perempuan. Berbeda dengan darah fasad ya, darah penyakit. Kalau darah penyakit ini keluar dari bagian terdekat ya, bagian terdekat, terdekat dari luar maksudnya. Kalau darah haid ini bagian terdalam, kalau darah fasad ini bagian terdekat dari rahim perempuan. Alasabirisihah ailaisa bisa babi marot au ilah. Jadi keluarnya darah ini bukan karena penyakit ya. Asmaul haidi homsata asaro isman jamaah ba'dhum qailan. Haid ini memiliki berapa ini? Memiliki 15 nama. 15 nama itu dikumpulkan dalam dua nazom yang berbunyi lil haidi asru asma'in wa khamsatuha. Namanya haidun, mahidun, mahodun, tomsun, ikbar. Ini nama-nama haid ini. Tomsun bisa pakai sa, bisa pakai sin ya. Tomsun, irokun, firokun, ma'adha, dohikun, darsun, dirosun, nifasun, koru, iksoru. Muddatul haidi waktu haid. Akaluhu yaumun walailah 24 jam. Aksaruhu 15 ya. Homsata asar yauman bilaya liha. Walibuhu 6 situn au sabu'un. Au sitatun ya. Au sabu'atu ayam bilaya liha. Jadi minimal haid seperti yang kita tahu ya, minimal haid itu 24 jam, maksimalnya 15 hari, normalnya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari itu sesuai dengan ini anggota tubuh ini, backgroundnya. Sesuai dengan apa kebiasaan yang berbeda. Kadang 6, ada yang 6, ada yang 7 ya. Kama qala sahibu sifat disebut imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yamun wa lailatun wa aktharul ajal khamsun ila asharatin wal ghalibu situn wa illa sab'atun tuqaribu muddatu dhuhri aqalluhu khamsata asara yauman bilayaliha aktharuhu la hadda li aktharihi ghalibuhu berapa ini 23 salatun wa isruna yauman bilayaliha au arba'un wa isruna yauman bilayaliha. Untuk suci ya, suci minimal suci adalah 15 hari, maksimalnya tidak ada batas ya, normalnya 23 atau 24 hari. Wal ghalibu anna syahrul mar'ah la yahlu min haidin wa tuhrin fa in kana haiduha sittata ayyam fatuhruha arba'atun wa isruna yauman fa in kana haiduha sab'at ayyam fatuhruha salatun wa isruna yauman. Jadi normalnya suci itu tergantung normalnya haid ya. Ini ada tabel ya. Ada tabel. Ada tabel. Kalau jadi perempuan itu selama satu bulan itu pasti ada suci, pasti ada haid ya. Maksudnya kalau kalau suci 30 bulan penuh ya mungkin, tapi normalnya pasti ada suci, pasti ada haid ya. Normalnya begitu. Jadi misalkan ini bulan pertama ya, Asyhadul Awal ini bulan pertama, 5 hari haid, 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Bulan kedua sama, 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Nah, ini menghitungnya bagaimana? 18 hari itu suci minasahdil awal ditambah 5 hari suci minasahdil sani. Berarti sucinya itu 23 hari. Sucinya perempuan ini sucinya 23 hari ya. Karena di ini ya. Ini kan 18 ditambah 5 berarti kan 23 ya. Ini ada haid, kemudian ini ada haid. Antara dua haid di tengah-tengahnya dengan suci. Walaupun suci ini berbeda bulan tapi ya tetap dihitung ya. Maksudnya tetap dijumlah. Jadi dalam tabel ini haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. Akalusinin tahidu fihil mar'atu tis'u sanawatin kemariyah takribiyah. Minimal usia perempuan haid itu 9 tahun. 9 tahun hitungannya kalender hijriah ya, kemariyah. Dan ini hitungan ini atau usia ini takribiyah. Takribiyah itu kurang sedikit tidak apa-apa. Makna kemariyah bil asyur al arabiyah. Maksud dari kemariyah adalah menggunakan bulan Arab. Bulan Arab maksudnya hijriyah. Kemudian wa makna takribiyah ay idara'atid dama qabla bulughi gatis asinina kumariyatin bimuddah lata sa'u haidun wa tuhran fahada yusamma haidun. Jadi takribiyah itu artinya tidak harus pas. Walaupun kurang masih bisa dihukumi apa 9 tahun ya. Misalkan asalkan kurangnya itu tidak sampai 16 hari. Jadi itu apa ukurannya itu 16 hari ya. 16 hari itu ini loh. Waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci ya. Untuk minimal haid dan suci. Minimal haid itu 1 hari, minimal suci 15. Berarti 1 ditambah 15 itu kan 16 hari ya. Jadi 1 tahun kurang 16 hari itu 9 tahun kurang 16 hari itu hitungannya masih kurang 9 tahun. Tapi kalau 9 tahun kurang 15 hari itu sudah dihitung 9 tahun ya. 15 hari ke bawah itu dihitung 9 tahun. Itu namanya takriban. Kalau 16 ke atas itu dihitung kurang dari 9 tahun. Wal muddatul lati tasau haidun wa tuhrun. Aku ini penjelasan tadi. Aqalul haidi ditambah aqalul tuhri yauman wa lailatan ditambah khamsat asara yauman bilayaliha. Jumlahnya sitata asar yauman bilayaliha. Jadi minimal haid ditambah minimal suci 1 hari ditambah 15 hari itu hasilnya 16 hari ya. Fal mudda allati la tasau haidan wa tuhran hiya allati takunu aqalla min 16 yawman. Waktu yang tidak cukup untuk haid dan nifas adalah berapa tadi? 16 hari. Jadi kalau kurang 16 hari ya belum dihitung 9 tahun. Misalun imratun balaghat tis'asanawatin fi yaumi isrin min muharram wa ra'at adam qablahu fananduru. Contohnya ada perempuan yang berulang tahun ke 11, ada perempuan yang ulang tahun ke 9 ya. ada perempuan yang ulang tahun ke-9 di tanggal 20 Muharram. Ya. Ada perempuan yang ulang tahun ke-9 di tanggal 20 Muharram. Kemudian dia mengeluarkan darah sebelum tanggal 20 Muharram. Apakah darah itu haid atau tidak? Kita lihat. Kita lihat dulu. Yang pertama, idza ra'atid damma wa qad baghiya min bulughiha 16 yauman fa aktsar fa hadza damu fasad la damu haidin. Kalau hari yang tersisa, hari yang tersisa sebelum tanggal 20 ya. Kalau hari yang tersisa sebelum tanggal 20 masih 16 hari lebih, maka itu tidak darah haid tapi darah nifas. Jadi 20 dikurangi 16 itu berapa? 4 ya. Melihat darah di tanggal 4. Di tanggal 4 kan berarti masih 16 hari. 4 menuju 20 itu kan masih 16 ya. Kalau melihat darahnya di tanggal 4, 4 ke bawah ya, ke bawah itu ya 3, 2, 1 dan bulan sebelumnya, maka itu tidak darah haid karena belum dihitung 9 tahun. Yang kedua, idaro atidam wa qad baghiya min bulughiha aqallu min 16 yauman fa hadza damu haidin fayuh kamu bi bulughiha. Tapi kalau apa itu, kalau keluarnya darah itu 15 hari ya, kurang dari 15 hari. Kurang dari 16 ya, kurang dari 16 itu maksudnya 15 ke bawah, maka itu dihukumi haid dan dia dihukumi balig. Jadi kalau contohnya dia ulang mahram, contohnya berarti tanggal 5, tanggal 5 ke atas, 5, 6, 7 ke atas itu dia haid ya, dihitung haid. Kemudian wa idza ra'atid dama qabla bulughiha bi samania asar yauman wastamarahu khamsat hawas wastamarahu khamsatu ayyam ay ila ayyam bughiha ila ayyam buqa ala bulughiha salasata asar yauman fal hukmu anadamal yaumainil awalain indam fasad dan qabla sitata asar yauman minal buluh ay baqi ala buluh ya aktsar min sitata asar yauman fasalah satul ayyam wal ukhra damu haidin annahu baqi ala buluhha aqal min sitata asar yauman. Rincian ketiga adalah melihat darah kurang dari 18 hari. Berarti kalau ulang tahunnya tanggal 20, darahnya keluar tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Darahnya keluar tanggal 2 dan darah itu keluar terus hingga kalau kurang berapa tadi? Mana tadi? Kalau ini ada sedikit gangguan ya. Gimana tadi ya? Ada perempuan yang ulang tahun ke-9 tanggal 20 Muharram, dia melihat darah tanggal 2. Darah itu keluar selama 5 hari. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tanggal 2 hingga tanggal 6. Kalau tanggal 6 kalau keluarnya tanggal 1 apa tanggal 2 ini? tanggal 2 ya, tanggal 2 keluar darah tanggal 2. 2 sampai ke 20 itu kan masih 18 hari ya. Kemudian darahnya keluar 5 hari. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Keluar 5 hari sehingga baliknya hanya tersisa 13 hari. Loh, kok 13 hari ini gimana ya? Mestinya kan 6, 2, 3, 4, 5, 6. Mestinya kan tanggal 6 berarti kan kurang 14 hari mestinya ya. Fal hukmu anadam, pokoknya intinya kalau ada darah, darah yang keluar sebelum dan sesudah 16 hari itu, maka yang 16 hari ke atas itu adalah darah fasad ya. Tapi yang kurang dari 16 hari itu adalah darah haid. Alasannya tadi karena 16 hari, kalau tersisanya 16 hari lebih itu berarti bukan darah haid, tapi kalau tersisanya kurang dari 16 hari ke bawah itu berarti darah haid ya. Yang saya bingung ini 18 ya. Fa idza ra'atid dam qabla bulughiha 18 hari. 18 hari sebelum tanggal 20 itu kan berarti tanggal 2 ya. 2. Darah itu tanggal 2 apa tanggal 3 ini? Tanggal 2 mestinya. Darah itu terus-menerus keluar 5 hari. 5 hari setelahnya ini ya, berarti darahnya ini berarti keluar selama 6 hari. Loh, bukan. Damal yoma ini awal dam fasad. Salas. Salam. Mana? Salam. Ini gangguannya terlalu banyak ya. Saya akhiri, Mohon maaf ya.